Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Kita sampai pada penjelasan beliau. Qala Abu Hatim rahimahullah, wa min syiamil ahmaqi al-ajalah wal-khifah wal-ajz wal-fujur wal-jahl wal-maqt wal-wahn wal-mahana wal-ta'arrut wal-tahasud wal-dhulm wal-khiyana wal-ghafla wal-sahu wal-ghay wal-fuhsh wal-fakhr wal-khuyala wal-udwan wal-baghdha. Masih melanjutkan tentang sifat orang ahmak dan orang jahil. Beliau kumpulkan beberapa sifat-sifat yang di kalangan uqala itu sifat orang ahmak. Disebutkan syiam, syimah, itu tanda atau akhlak, karakter yang ada pada seseorang. Yang pertama beliau sebutkan al-ajalah, serba tergesa-gesa. Tentunya di selain kebaikan, tergesa-gesa dalam urusannya, pengin cepat selesai tanpa mempertimbangkan tangga untuk itu, tanpa mengingat jenjang yang harus dia lewati. Karena segala sesuatu ada tangga, ada jenjangnya. Gak akan bisa kamu sampai ke atas kecuali melewati jenjang satu demi satu. Hakadha dalam segala bab termasuk ilmu, berjenjang-jenjang. Maka ajalah sifat ahmak. Semula itu memang sifat Bani Adam, ajalah. Dan Allah sebutkan bagaimana ciptaan Bani Adam ini dalam ketergesa-gesaan. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dalam ketergesaan. Sebagian mufasirin menyebutkan makna ayat khuliqal insan min ajal bahwa Abul Bashar Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, begitu ditiupkan nyawa padanya, nyawa itu dimasukkan lewat kepalanya sehingga mulai kepalanya hidup, bergerak, bisa melihat ini itu, terus ke bawah tangannya bergerak. Walhasil disebutkan sampai nyawanya itu ke separuh badannya. Ini daerah perut. Adam alaihissalam melihat kenikmatan-kenikmatan jannah, surga, buah-buahan dan lain sebagainya. Maka sudah berniat beliau untuk berjalan, bergerak, lari mengambil buah-buahan itu. Nyawa belum sampai ke kaki. Begitulah ajal, serba tergesa-gesa. Nyawa belum sampai ke kakinya. khuliqal insan min ajal. Tapi tentunya bagi seorang mukmin, terlebih dia seorang yang punya ilmu, bisa mengendalikan ketergesaan tersebut, faham segala sesuatu itu harus dengan waktu, dengan jenjangnya, tidak tergesa-gesa. Ya, ilmu yang mengajari dia itu. Yang tidak ada ilmunya, ya kembali pada sifat asalnya, serba tergesa-gesa. Dan itu sifat ahmak akhirnya. Tidak mau menghitung langkah, waktu, cara yang harus dia tempuh. Wal khiffah. Yang kedua, al khiffah. Al khiffah semula maknanya ringan. Dzid thaqal. Lawan dari berat. Khafif atau istighfaf. Yang dimaksud dengan khiffah sifat yang menyeret dirinya pada kejahilan. Itu sifat khiffah. Ada sifat pada manusia yang kalau dia turuti akan menggiring dia pada kejahilan. Akhirnya dia berkata jahil. Akhirnya dia berbuat jahil. Berkata atau berbuat jahil karena khiffahnya. Enggak dihitung, enggak difikir, enggak ditimbang, khafif. Orangnya enggak berbobot. Makanya disebut khiffah. Atau khiffah disebutkan pula ittiba'ul ghayy. Ketika seseorang mengikuti yang namanya al-ghayy. Al-ghayy lawan dari ilmu, khilaf ar-rusyd. Lawan dari rusyd. Karena kalau rusyd orangnya berakal. Rasyid itu orang yang lurus dan matang pemikirannya. Jauh dari kerusakan. Itu rasyid. Maka al-ghayy segala yang bertentangan dengan rusyd. Segala yang bertentangan atau segala yang menyeret kamu kepada kerusakan, fasad, menjerumuskan kamu kepada mafsada, itu diikuti, itu khiffah juga. Sesuatu yang pada akhirnya membuat dirinya ada pada mafsadah, menyalahi rusyd, itu yang dia ikuti, yang dia ambil. Khiffah orangnya, khafif. Yang ketiga, khiffah pula disebutkan khiffatur ra'i. Pendapat yang ringan sekali, artinya enggak ada kualitasnya. Ro'yu yang enggak ada bobotnya. Percuma dia sampaikan. Atau itu pendapat dia ambil ada pada dirinya. Sementara itu enggak ada guna, enggak ada maslahatnya. Itu yang dimaksud dengan khiffah. Juga sifat ahmak. Kamu dapati orangnya gampang sekali melakukan kejahilan, baik itu dengan kata-kata atau perbuatan, dia ikuti segala yang sifatnya merusak, mafsadah, dan pendapatnya juga gak ada bobotnya, gak ada kualitasnya. Khiffah, sifat ahmak. Wal-ajiz, yang ketiga kata Abu Hatim, al-ajiz. Al-ajiz dzid al-hazm. Ajiz lawan dari hazm. Al-hazm lawannya adalah jaudatur ra'i. Hazm itu pendapat, pikiran yang bagus sekali, matang dari segala sisinya. Semula namanya hazm itu syaddus syai wa jam'uh. Ketika sesuatu itu diikat, dikuatkan, dan enggak akan goyang, enggak akan tercerai-berai karena dikumpulkan, disatukan. Gampangannya misalnya kalau barang dimasukkan koper atau kardus, diikat kuat, di tali, di lakban, udah aman begitu. Nah, itulah hazm. Orangnya disebut hazim. Karena dia paham, jangan sampai ini tercerai-berai, berantakan, sulit nanti mengumpulkannya. Hazim. Kalau dia berpikir, yakni berpendapat, dan pendapat itu dia ambil, dia lakukan, ya memang itu yang terbaik. Jaudah. Semua itu hazm. Hanya kalau antum ingat beberapa tahun kemarin, seperti Mamlakah ketika perang dengan Houthi Syiah di Yaman, kan dikasih nama Asifatul Hazm. Karena itu pendapat yang terkuat, pendapatan yang terbaik, harus diperangi mereka ini agar tidak merusak Islam, mendzalimi kaum muslimin, menyebarluaskan kerusakan mereka. Ala kulli hal, itu hazm. Nah, ajaz lawan dari itu. Al-ajaz lawan dari itu berarti fikirannya tidak baik. Ini pendapat yang dia ambil dan itu yang dia lakukan bukan pendapat yang baik. Bukan sesuatu yang matang. Banyak cacatnya, banyak celahnya. Dan dia tidak mengumpulkan segala sesuatu, mengikatnya, sehingga gampang tercerai-berai urusannya. Mudah amburadul. Akhirnya yang ini kedodoran, yang di sini kesulitan, yang di situ itu ajiz. Orangnya disebut ajiz. Sifat ahmak. Tidak punya hazm. Yang ada ajiz. Dan itu ya tentunya dia dapati hazm. Dia dapati dengan ilmu. Dia dapati dengan musyawarah. Dia dapati dengan belajar. Pengalaman dari orang-orang yang lebih mumpuni, lebih pengalaman darinya, sehingga dia punya hazm. Wal fujur, fujur ma'ruf, kefajiran, sifat ahmak, fajir dalam berbicara, fajir dalam berbuat, amalannya, amalan fujur. Sifat ahmak, fajir, sehingga dia enggak peduli kalaupun berdusta dalam bicara, mengada-ngada, membolak-balikkan fakta, berdusta, memfitnah orang lain, fujur, sifat ahmak. Yang penting bagi dia, dia menang, dia selamat. Na'udzubillah. Wal jahl, dan jahl juga sifat ahmak, kejahilan, baik ucapan dan kata-kata. Wal maqt, al maqt adalah emosi tapi yang ekstrim begitu. Orang emosi wajar, itu sifat manusia, ada emosinya tersulut sehingga marah, ya wajar. Tapi maqt itu emosi yang syadid, yang ekstrim sangat. Kalau sudah marah berlebihan gitu. Padahal itu urusan sepele, masalah sebenarnya kecil, tapi marahnya seakan-akan itu perkara besar dan perkara yang adalah urusannya paling masalah-masalah sepele. Itu sifat ahmak. Antara emosi dia dengan perkara yang terjadi sebab dia emosi enggak seimbang gitu. Ahmak. Bagaimana kamu marah sebesar itu cuma urusan paling berapa puluh ribu kalau itu uang misalnya. Bagaimana kamu marah sebesar itu cuma masalah salah paham, ketersinggungan dan yang semisalnya. Mungkin diukurlah. Marah fadhol silahkan, itu manusiawi. Tapi yang seimbang dengan sebabnya, apa perkaranya? Ahmak gak peduli. Masalah kecil seakan-akan bagi dia kayak perang dunia. Habis-habisan kalau marah sudah. Ahmak hadza. Walwahan. Dan juga sifat ahmak beliau katakan alwahan. Alwahan bisa bermakna lemah dan juga malas, kasal. Malas dan lemah untuk berbuat yang manfaat bagi dirinya. Sebetulnya dia bisa, cuman gak ada keseriusan saja, gak ada kesungguh-sungguhan, sehingga dia malas, teledor dan gak semangat untuk mengambil dan melakukan hal-hal yang berguna untuk dirinya. Ada wahan, sifat ahmak. Bagaimana kamu malas? Bagaimana kamu enggak serius? Sementara itu perkara berguna bagi dirimu. Wal mahana. Dan juga mahana. Mahana. Sikap atau perbuatan yang itu tercela. Gitu. Ini orang kalau terhormat gak mau melakukan hal-hal semacam itu. Itu mahana, mahin orangnya. Kalau orang terhormat, karim, malu dan gak mau mengucapkan atau berbuat amalan-amalan semacam itu. Mahana. Kalau orang awam biasa menyebutnya radlah. Biasa orang sebut radlah. Hina sekali. Dia mengorbankan harga dirinya, dia jual kehormatan dirinya dalam masalah yang enggak sepatutnya. Mahana, sifat ahmak. Karena kalau orang karim, orang terhormat enggak mau dia jaga harga dirinya, jangan sampai itu jadi tertawaan dan direndahkan orang. Wat ta'arrud, sifat ahmak pula ta'arrud. Ta'arrud artinya muhamarah. Yani dia masuk kepada sesuatu yang itu perjudian besar, bukan judi uang maksudnya. Tapi gambling suasana, bahkan bisa-bisa itu nyawa yang menjadi taruhan. Yuhomir. Tahu itu bukan perkara kecil, itu bukan perkara gampang. Taruhannya bisa darah, nyawa, harta yang besar. Tapi dia gak peduli, masuk saja ke situ. Ahmak kata. Karena kalau orang pintar, orang akil, gak mau. Dia ngitung, dia lihat ini bahaya ini. Ini taruhannya bisa nyawa ini. Atau ini kalau dia masuk bisa-bisa ludes hartanya. Maka dia gak mau masuk, gak mau ambil resiko. Nah, ahmak tidak menghitung resiko. Makanya disebut ta'arud, mughamarah. Gak peduli dia. Wattahasud, juga hasad, sifat ahmak. Tidak senang, tidak merasa tentram dengan kenikmatan atau kebaikan yang Allah berikan pada saudaranya. Dia enggak akan puas sampai itu kenikmatan hilang dari saudaranya. Ini sifat Yahud. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Bagaimana mereka hasad kepada orang lain dari kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Sifat ahmak. Karena kalau saja dia sadar, sebenarnya yang dia benci bukan orang yang dia hasati, tapi Rabb-nya. Karena kalau dia berpikir yang memberi kenikmatan itu Allah, bagaimana kamu enggak terima? Bagaimana kamu hasad? Allah yang tentukan, Allah yang bagi. Wadzulm, sifat ahmak pula zalim. Zalim kepada orang lain, ya pada nyawanya, darahnya, hartanya, kehormatannya, dia zalimi masing-masing dengan caranya yang sesuai. Nyawa ya dia bunuh, na'udzubillah. Harta dia rampok, dia curi, dia bawa lari, dia tipu. Kehormatan ya dia ghibah, dia qadzf, dia. Nah. Wal khiyanah, dan juga khianat, sifat ahmak. Khianat terhadap amanat yang dipercayakan orang pada dirinya. Adil amanah ila man i'tamanak. Makanya disebutkan, tunaikan amanat orang itu yang memang diamanatkan padamu. Wala takhun man khanak, dan jangan kamu khianati orang yang khianat padamu. Walaupun itu membalas, tetap itu jelek, beda dengan makar. Makar, membalas makar itu bagus, positif. Tapi khianat tidak ada baiknya sama sekali. Makanya Allah disifati dengan makar, artinya membalas makar orang yang berbuat makar padanya. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Disifati bukan berarti kamu sebutkan Allah itu makir, bukan, tidak boleh. Ta'alallah min dalik. Tapi pengabaran bahwa Allah itu membalas makar orang yang berbuat makar padanya, pada agamanya. Tapi khianat enggak ada. Enggak disebutkan itu bagi Allah. Qad khanullaha min qabl fa'amkana minhum. Mereka khianat kepada Allah. Maka Allah kuasakan kaum mukminin atas mereka, tidak dibalas dengan khianat. Makanya Rasul katakan wala takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang berkhianat padamu sekalipun. Ini orang pernah khianat, aku pernah dikhianati sama orang ini. Sekarang mumpung ada kesempatan, aku balas khianat. Lah, khianat tidak ada baiknya sama sekali dari sisi manapun. Dan itu sifat ahmak. Tidak akan melakukan itu kecuali orang rendahan. Berkhianat atas amanat yang dipercayakan padanya. Ya, amanat itu bisa harta, harta benda, uang, emas, bisa kehormatan, bisa informasi, amanat. Disampaikan padamu ini rahasia, amanat. Kamu harus jaga. Saat kemudian kamu umbar, kamu buka ke sana kemari, kamu khianat, khain. Dan di yaumul qiyamah yunsab likullu ghadir. Yunsab likulli ghadir liwa. Yaumul qiyamah. Al-ghadr mirip dengan khianat, penipuan atau. akan ditegakkan bendera di hari kiamat baginya. Disebutkan hadihi ghadratu fulan ibni fulan, bendera tertulis ini penipuannya fulan bin fulan, khianatnya fulan bin fulan, dilihat oleh seluruh umat manusia di mahsyar. Al-ghadrah, enggak ada baiknya dan itu tercela. Wal ghaflah, begitu pula sifat ahmak ghaflah. Ghaflah kalau itu sebatas sifat manusia ya labas, enggak ada yang luput darinya, ghafil. Orang lalai. Tapi yang dimaksud itu menjadi keseringan dan mendominasi dia. Segala sesuatu dia ghaflah. Enggak ada sadarnya, enggak ada kapoknya, orang bilang. Sudah pernah ketipu misalnya sama fulan, si A gitu. Sudah pernah ketipu dulu, bawa lari uangnya berapa, 5 juta misalnya. Entah 2-3 bulan datang lagi si A ini, ndak sekarang anak kemarin itu, waktu itu anak lalai, anak gelap mata, anak afwan ini, itu sekarang anak butuh, dan ini serius kerjaannya begini, menjanjikan gini, masa ya. Dia kasih lagi, hadza ghaflah. Bahkan terulang 3-4 kali ya, nemen. Ahmak kata. Ya kamu gak kapok-kapok, gak ambil pelajaran. Ini orang sudah menipu kamu. Contoh saja. Bagaimana ghaflah itu pada seseorang. Wassahu. Begitu pula assahu. Lupa kalau itu banyak, sering. Melalaikan. Atau melupakan sesuatu yang enggak pantas atau tidak boleh untuk dia lupakan. Itu tadi kalau itu sekali dua kali ya manusiawi wajar. Hatta kibar hufat enggak selamat darinya. Disebutkan Syu'bah Ibnul Hajjaj, Imam Amirul Mukminin fil hadith. Qad yashu, terkadang juga lupa. Sehingga terbalik nama perawi yang beliau sebut. Ya wajar manusia, siapa yang gak pernah salah. Tapi yang dimaksud sering dan banyak terjadi darinya. Ada ahmak. Wal-ghai, dan tadi sudah lewat. Al-ghai. Berkaitan dengan khifah tadi. Yang menyeret orang pada mafsada dan rusak jelek perkara dia. Wal fuhush, sifat ahmak pula fuhush, kalau berbicara kotor, fahish, kalimat-kalimat jorok, kata-kata yang jangankan diucapkan, didengar aja orang risi. Orang malu untuk mendengar, apalagi mengucapkan. Dan itu pada orang karim, gak butuh ilmu bahkan. Orang jahil saja, artinya yang gak berilmu, malu. Kamu lihat orang awam di luar sana. Dia gak belajar ilmu. Tua, orang tua, terutama mereka, malu. Untuk mengucapkan kata-kata semacam ini. Gak mau mereka, gak berani. Dengar aja enggan, risih. Bahkan yang gak ada imannya, kafir sekalipun. Tapi yang terhormat gak mau mengucapkan kalimat-kalimat begini. Fuhsh. Karena itu jelek. Orang sepakat kalau itu jelek. Buruk, gak ada baiknya. Memang beberapa kata gak pantas untuk diucapkan. Bukan untuk diucapkan hanya karena emosi, hanya karena marah, hanya karena tersinggung, keluar kalimat-kalimat itu. Fuhsh, itu ahmak, sifatnya ahmak. (Tuh) Wal fakhr, begitu pula al fakhr, bangga, serupa dengan itu khuyala, dengan sesuatu yang tidak pantas dia banggakan, bangga karena yang dia punya, bangga dengan yang dia miliki, yang telah dia capai, membuat dia congkak, sombong, merasa lebih dari yang lain, otomatis menganggap rendah dan menganggap melihat jelek dan di bawah dia orang lain. Sifat ahmak. Wal udwan wal baghdha, begitu pula permusuhan dan kebencian, itu yang dia senangi, itu yang dia pelihara, asyik dia dengan itu, sifat ahmak. Dan telah lalu, enggak ada baiknya. Musuh satu saja sudah terlalu banyak. Bagaimana kamu senangi permusuhan? Ya ahmak memang. Wa inna min a'zami amaratil hum fil ahmak lisanu. Kemudian kata Ibnu Hibban, dan tanda paling nyata, paling besar pada orang ahmak, kedunguan yang paling nyata pada dirinya adalah lisannya. Fa'innahu yakunu qalbuhu fi tarafi lisanih, ma khatara ala qalbih nataqa bihi lisanu. Diibaratkan ahmak, qalbunya itu ada di ujung lisannya. Maksudnya, apa saja yang tersirat di dalam hatinya, keluar di lisannya. Gak ada sesuatu yang tergambarkan dalam hatinya, sesuatu yang lewat di benaknya, kecuali langsung ceprot, keluar di lisannya. Gak ada penghitungan, gak ada difikir dulu, gak ada. Ahmak kata. Apa saja yang ada di hatinya keluar lewat lisannya. Makanya tanda paling nyata pada ahmak, tanda humq, adalah lisannya. Kalau sudah kamu tahu orang seperti itu, ahmak berarti. Wal ahmak yatakallamu fi sa'ah bikalam ya'jizu anhu sahban wa'il wa yatakallam fi sa'atil ukhra bikalam la ya'jizu anhu baqil. Ahmak kalau bicara terkadang di satu waktu pembicaraan dia bahkan tidak mampu dilakukan oleh Sahban bin Wa'il sekalipun. Tapi di waktu lain, omongan dia gak ada artinya, gak berbobot sama sekali, gak ada kualitasnya. Bahkan seorang baqil, baqil itu yang jual beli sayur-sayuran, ini tukang sayur atau yang semakna dengan itu, yang di pasar. Ya, ini orang awam, kebanyakan gak belajar bahkan kan. Sekolah aja enggak. Ya, dia petani mungkin atau hidupnya seperti itu. Untuk ngomong seperti itu, hatta ini bisa, tukang sayur. Tapi yang pertama, diibaratkan dengan Sahban Ibn Wa'il. Beliau adalah Sahban bin Zufar Ibn Wa'il, dikenal dengan Sahban Ibn Wa'il. Dia mukhadram, hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah takdirkan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sahban ini dikenal sebagai khatib ma'ruf dalam sejarah, luar biasa, dikenal ahli dalam berorasi, dalam khutbah, dan ada beberapa kriteria dia yang memang itu menunjukkan kelihean dan kefasehan orang dalam berkhutbah. Disebutkan dia hidup cukup panjang sampai meninggal umur 180 tahun. Sahban bin Wa'il ini. Antara lain yang disebutkan dari kriteria dia kalau sudah khutbah, makanya dikenal sebagai orator di zamannya. Satu, dikenal dia tidak pernah mengulangi satu kata, dan itu aib dalam khutbah. Jelek. Berarti orangnya imam gak hafal, gak siap, gak matang, makanya diulang kalimat yang sama. Misalnya, jadi kita harus diulang lagi. Orang sudah dengar, jadi kita harus, sudah. Ngapain kamu ulang? Nah, sahabat gak pernah mengulang. Kalimat satu yang dia ucapkan, ya sudah. Karena pengulangan kata, kata yang sama dalam waktu yang bersamaan, menunjukkan orangnya tadi, ima dia gak siap, gak matang apa yang mau dia sampaikan, atau lupa misalnya materi apa tadi ini. Semuanya menunjukkan kecacatan dan kekurangan. Satu. Kedua, tidak pernah Sahban bin Wa'il diam, atau berhenti, bukan diam. Berhenti. Dan ini juga cacat dalam khutbah. Berhenti. Ya tadi karena dia lupa atau gak siap atau gak matang. Jadi kita harus berhenti mungkin sekian menit, sekian detik. Ngapain berhenti? Apa perlunya? Orang kepingin khutbah itu cepat, ringkas, padat. Kamu buang-buang waktu dengan diam ini, kosong, berhenti. Itu aib dalam khutbah. Yang ketiga, Sahban bin Wa'il pula tidak pernah berdeham dalam khutbahnya. Dan itu juga aib. Orang mau mendengar apa yang mau kamu sampaikan, bukan mendengar dehemanmu. Biasanya khotib atau penceramah, kalau tadi memang dia gak siap, lupa atau apalah aib-aib yang ada padanya, akhirnya dia isi kekosongan itu dengan berdehem-dehem. jadi ngapain am-am-am? Orang gak mau dengar itumu. Orang mau dengar ilmu yang kamu mau sampaikan, apa nasihat, tanbih yang mau ajarkan. Gitu. Itu aib. Aib dalam artian gak seharusnya itu dilakukan. Nah, Sahban gak pernah dijumpai dalam khutbahnya berdehem-dehem seperti itu. Yang keempat, disebutkan Sahban pula gak pernah loncat dari satu pembahasan sebelum selesai, loncat ke pembahasan lain. Kadang ada khotib seperti itu. Jadi ada dua tema atau dua pembahasan. Ini belum selesai, mungkin karena lupa atau karena gak siap atau ini, dia loncat pindah ke topik lain. Jadi orang yang mendengar bingung, ini apa kelanjutannya. Dia tinggal dalam kebingungannya, loncat ke tema yang lain, pindah ke topik baru. Dan itu aib juga. Kalau kamu mau sampaikan sesuatu, sampaikan sampai tuntas, selesai. Dalam bahasa Arab kan ada namanya jumlah mufidah. Nah, kalau gak mufidah kan orang terkatung-katung. Kalau kamu katakan rumah itu besar, selesai. Kamu mau pindah ke jumlah lainnya, fadhol. Santri itu rajin. Tapi kalau kamu kantongkan, rumah itu, santri itu rajin. Orang bertanya-tanya, rumah itu kenapa? Ada apanya? Kamu gak sempurna. Dan itu aib dalam khutbah. Sahban gak pernah demikian. Ala kulihal, disebutkan juga kalau khutbah beliau sangat ringkas, sangat pendek, sangat padat isinya. Makanya kalau ada khotib yang luar biasa seperti itu, khutbahnya tidak mengulang-ulangi kata yang sama, tidak berhenti, tidak berdehem-dehem, tidak loncat dari satu tema ke tema lain. Nah, itu sampai orang Arab mengatakan rajul afsah min sahban. Ini orang lebih fasih dari sahban, atau ablagh min sahban, lebih balik dari Sahban bin Wa'il. Ala kulli hal, itu sahban. Makanya Ibnu Hibban mengatakan kadang ahmak kalau bicara sampai diibaratkan sahban pun gak mampu seperti itu, luar biasa. Orang akan terpukau dengan mendengar ucapannya. Wih, hebat, luar biasa, bagus narasinya, masya Allah, retorikanya bagus. Wah, orang terpukau sudah pokoknya di satu waktu. Layaknya begitu kan, mungkin orang menyimpulkan ini orang berarti ya semua pembicaraannya akan seperti itu, berkualitas dan ini. Tapi sayangnya di waktu lain kalau dia bicara ya seperti tadi, hatta tukang sayur bisa, gak perlu Sahban bin Wa'il, hatta tukang sayur bisa bicara seperti dia. Kok rendah begini, kok murahan yang dia sampaikan. Sehingga kalau di misalnya di adu atau dihadapkan satu orang yang sama, tapi di saat ini dia bilang begini, di saat ini dia bilang lain. Di satu waktu dia seperti sahban, di satu lain seperti bakil, tukang sayur. Kok begini? Omonganmu di saat itu, wah, ini orang terpukau. Di saat yang lain, orang kecewa dan menyesal mendengarnya darimu. Ada ahmak, bertentangan antara apa yang dia sampaikan kemarin dengan hari ini. Itu yang dimaksud. Wal aqil yajib alai mujanabatu man hadza na'tuh. Orang kalau sudah seperti itu, bagi uqala ya wajib menjauhi, enggak ada baiknya. Wa tarku mukhalatati man hadhihi sifatu. Jangan dikumpuli kalau sudah karakternya seperti itu. Fa innahum yajtari'un 'ala man 'asharahum. Karena kalau kamu kumpul sama mereka, dia akan ngelonjak, bisa berani padamu. Sementara dia orang ahmak, orang rendah tadi, orang khafif. Sementara kamu orang terhormat, kamu orang berilmu, kamu orang karim. Dia akan melonjak berani padamu. Ya salah kamu karena kamu gaul, dekat, kumpul sama dia. Ala tara zutta laisu hum bi asja'in nas walakinnahum yajtari'un 'alal usud likathrati ma yarawunaha. Kamu lihat zut, disebutkan zut itu satu kabilah berkulit hitam, dikenal penakut. Dikenalnya begitu, yang jelas suku ini bahkan tidak punya keberanian begitu. Tapi mereka jadi berani bahkan menghadapi singa sekalipun di alam terbuka, di alam bebas, di hutan atau sahara. Dia berani menghadapi singa karena apa? Sering melihat. Ini kumpul hidupnya memang di situ. Singa itu hari-hari dia lihat. Singa kan orang takut sekali ngelihat. Orang mikir aksan lari menjauh supaya selamat. Tapi suku Zut ini sebaliknya, karena sering ngelihat, sering kumpul, jadi murahan singa di mata mereka, berani. Bahkan mereka berani ngambil buruannya singa. Itu ma'ruf. Benar memang. Jadi singa berburu apa misalnya rusa begitu. Nanti sudah jatuh rusanya, dicabik-cabik oleh entah lima atau berapa singa begitu. Dengan tenangnya suku Zot ini mendatangi, tiga orang, gak perlu banyak, empat orang. Dan lari itu singa, dia paling modal tombak atau apa. Lari lima, tujuh singa bisa menjauh. Ya, dia pun gak berani lama-lama sih, ya. Yang penting bagi dia ngambil dagingnya ini. Daripada sulit-sulit berburu, sudah ada buruan di matanya. Diambil paha atau apa dagingnya rusa ini, dia tinggalkan. Jadi berani sama singa. Karena sering kumpul, sering dekat, sering ngeliat. Asyahid yang dimaksud, begitu pula kamu kalau kamu dekat-dekat dengan ahmak, pergaulanmu, kedekatanmu, pertemananmu dengan mereka, ya mereka akan ngelonjak berani padamu. Awalnya kamu dihormati sama dia, awalnya mungkin dia segan padamu, tapi keseringan dekat akhirnya bisa diinjak-injak kamu, dihinakan oleh mereka. Makanya wajib dijauhi dan jangan ditemani yang semacam itu. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.